bersama-sama S E R A Sera untuk Anda yang satu ini, Iva Borbelia. Coba tangannya diangkat semuanya sama-sama Sera Maria. Kalau orang kata yang lewat, aku hanya jalan. begitulah. Tepuk tangannya mana dulu dong.